Dari bismillah. Alhamdulillah hamdan katsiran tayyiban mubarakan fi kama yuhibbu rabbuna wa yardha. Wa ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu amma ba'd. Kita akan melanjutkan pelajaran kita dari Kitabul Jami'. Masih tersisa satu hadis ya, dari bab Al-Adab. Karena terakhir hadis yang kita baca adalah hadis Abdullah bin Umar radhiyallahu ta'ala anhu tentang salah satu adab dari adab-adab makan. Bahwasannya apabila seseorang makan, maka makanlah dengan tangan kanannya, dan ini hukumnya wajib. Dan apabila minum juga minum dengan tangan kanan, dan ini hukumnya wajib. Taib. Sebelum kita masuk pada hadis yang terakhir dari kitabul babul adab, sebagaimana biasa, sebagian antum yang hafal hadis, tafadhalu yahfazul hadis atau yahfazunal hadis. Man hafizul hadis falyaqra. Ada yang hafal hadis? Fadhal ya Aba Hisham. Idza akala. Ayo, ahsan. Nah, taib. Yang lain. Man, hafiz al hadis. Fadl ya Aba Ali. Ahsanta. Masih ada yang lain? Fadhal ya Aba Maria. Ahsanta. Nah. Masih ada? Baik. Idza akala ahadukum falyakul bi yaminih wa idza syariba falyashrab bi yaminih fa inna syaitana ya'kulu bi shimalihi wa yashrabu bi shimalihi. Nah. Bila kalian makan, makanlah dengan tangan kanan, dan apabila minum, minumlah dengan tangan kanan. Karena sesungguhnya syaitan mereka makan dengan tangan kiri dan makan minum dengan tangan kiri. Rawahu Muslimun. Baik, kita masuk pada hadis yang terakhir dari Kitabul Adab atau Babul Adab. Qala al-muallif rahimahullahu ta'ala wa an Amr ibn Shu'aib an abihi an jaddih radhiyallahu ta'ala anhum qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qul washrab walbas wa tasaddaq fi ghairi sarafin wala makhilatin akhrajahu Abu Dawud wa Ahmad wa 'allaqahu al-Bukhari. Dari Amr bin Shu'aib, dari bapaknya yaitu Shu'aib, an jaddih dari kakeknya. Siapa kakeknya? Abdullah bin Amr ibn al-As. Abdullah ibn al-Amr ibn al-As. Beliau berkata, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Kul washrab walbas wa tasaddaq fi ghairi sarafin wala makhilah." Kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Makanlah dan minumlah dan berpakaianlah dan bersedekahlah." Ya. Atau na'am, berbelanjalah, fi ghairi sarafin, tanpa berlebihan. Tanpa berlebihan. Wala makhilah, dan tanpa kesombongan. Taib. Hadis ini juga menunjukkan kepada kita tentang adab-adab di dalam makan minum. Juga ada tambahan adab berpakaian dan berbelanja atau membelanjakan harta. Beliau sallallahu alaihi wasallam mengarahkan kepada kita, na'am, untuk makan, minum dan berpakaian dan membelanjakan harta fi ghairi saraf. Fi ghairi saraf, na'am, tanpa berlebihan. Apa makna tanpa berlebihan? Taib. Tafsir yang paling tepat untuk makna tanpa berlebihan adalah, na'am, al-infaq. Taib. Atau tafsir as-saraf, ya, tafsir berlebihan. Tafsir yang paling bagus tentang makna berlebihan adalah al-infaq fi ghairi ta'atillahi ta'ala. Membelanjakan harta bukan pada ketaatan kepada Allah. Menggunakan hartanya bukan untuk ketaatan kepada Allah Azza wa Jal. Baik. Sehingga sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ini menunjukkan makanlah, minumlah, berpakaianlah dan belanjakanlah harta fi ghairi saraf. Nah. Bukan apa? Taib. Tanpa berlebihan, yaitu tidak membelanjakan hartanya fi ghairi ta'atillah, pada selain ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Taib. Dan di sana ada perbedaan antara saraf dengan tabzir. Sebagaimana dalam mufradatul hadis, ya. Perbedaan saraf dengan tabzir. Nah. Kalau berlebihan itu sarfu syai' fi ma yambaghi zaidan. Nah. Membelanjakan sesuatu fi ma yambaghi, pada tempatnya, zaidan, tetapi berlebihan, lebih. Sedangkan tabdzir itu sarfu syai fi ma la yanbaghi. Menggunakan sesuatu atau membelanjakan sesuatu fi ma la yanbaghi, pada perkara yang tidak semestinya. Nah, kalau sarf itu pada tempat yang semestinya tetapi berlebihan, zaid. Nah, seperti taib, harta digunakan untuk apa? Beli makan dan minuman. Ini kan dibelikan pada tempat-tempatnya, pada perkara yang yambari. Tetapi ketika berlebihan, nah, taib ini namanya sarf, zaidan. Nah, sehingga arahan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kepada kita, makanlah, minumlah, ya, fi ghairi sarf, ya, tanpa berlebihan. Nah, tanpa berlebihan. Sedangkan tabdzir itu membelanjakan sesuatu atau menggunakan sesuatu pada perkara yang tidak semestinya. Misalkan membelanjakan hartanya untuk kemaksiatan atau yang semisalnya. Nah, ini masuk pada tabdzir. Kemudian ma yukhadhu minal hadis, faedah yang bisa kita ambil dari hadis di atas. Al-ula, faedah yang pertama, Allah tabaraka wa ta'ala abaha li'ibadihi at-tayyibati minar rizq. Allah tabaraka wa ta'ala membolehkan bagi hamba-hambanya at-tayyibati minar rizq, rizki yang baik. Ya. Rizki yang baik, at-tayyibat minar rizq. Allah bolehkan untuk hamba-hambanya. Min makalin, seperti makanan. Wa mashrobin, dan minuman. Wa malbasin, dan pakaian. Wa maskanin, tempat tinggal. Wa markabin, kendaraan. Wa ghairi dhalika min tayyibat al-hayati dunia, dan yang lainnya dari kesenangan-kesenangan kehidupan dunia. Makan, minum, pakaian, tempat tinggal, kemudian kendaraan. Walam yuharrim min dzalika, dan Allah tidak mengharamkan perkara itu, makanan, minuman, pakaian, tempat tinggal, kendaraan, illa ma fihi madaratun 'alad din, kecuali yang padanya terdapat bahaya terhadap agama. Wa 'alal badan, atau berbahaya terhadap badan. Awil aql, atau berbahaya terhadap akal. Awil irt, atau berbahaya terhadap kehormatan. Awil mal, atau berbahaya terhadap hartanya. Nah, taib. Jadi Allah menghalalkan untuk hambanya, nah, rizki yang baik-baik. Makanan, minuman, pakaian, tempat tinggal, kendaraan. Allah tidak mengharamkan lima perkara ini, ya, kecuali yang padanya terdapat madarat, yang padanya terdapat bahaya, baik terhadap agamanya, bahayanya, atau terhadap badannya, atau terhadap akalnya, atau terhadap kehormatannya, atau terhadap hartanya. Nah, hukum asalnya berarti apa? Halal. Makanan, minuman, pakaian, tempat tinggal, kendaraan, ini hukum asalnya halal. Nah, kecuali yang padanya terdapat madarrah. Nah, madarrah terhadap agama atau badan atau akal atau kehormatan atau hartanya. Nah, taib, hukum asalnya halal kecuali yang diharamkan. Kecuali yang diharamkan atau yang padanya terdapat madarrah. Wahiyad daruriyatul khams, dan ini lima perkara ini adalah lima perkara yang merupakan kebutuhan pokok manusia, ya. Merupakan kebutuhan manusia, makanan, minuman, kemudian pakaian, tempat tinggal, ya, kendaraan, ini termasuk kebutuhan manusia. Nah, hukum asalnya halal, boleh, nah, kecuali yang diharamkan oleh dalil. Nah, atau yang padanya terdapat madarrah, bahaya bagi badan, agama, akal, kehormatan dan harta. Ini faedah yang pertama. Al-thaniya, faedah yang kedua. Wa fi hadzal hadis al-ibahatu fi aklin wa syurbin wa lubsin ma taba min mata'il hayatid dunyal mubahah. Dalam hadis ini terdapat pembolehan atau penghalalan. Nah, terhadap makanan, minuman, pakaian ya, yang baik, yang merupakan perhiasan kehidupan dunia yang mubah hukumnya. Fala yuhramu naw'un minal anwa', dan tidak diharamkan satu macam dari macam-macam. Wala jinsun minal ajnas, dan tidak diharamkan satu jenis dari jenis-jenis makanan, minuman, pakaian dan seterusnya. Wala qadrun muayyan minha, dan tidak juga batasan tertentu. Nah, fallahu ta'ala qal, Allah subhanahu wa ta'ala berfirman, huwallazi khalaqa lakum ma fil ardi jami'an. Dialah Allah yang telah menciptakan seluruh apa yang ada di atas muka bumi ini untuk kalian. Nah, sehingga hadis ayat ini menunjukkan hukum asalnya makanan, minuman, pakaian dan seterusnya adalah halal, boleh. Nah, dalilnya ini huwallazi khalaqa lakum ma fil ardi jami'an. Dialah yang telah menciptakan apa yang ada di atas muka bumi ini untuk kalian, untuk dinikmati, ya, untuk dirasakan. Ini hukum asalnya. Asali safai yang ketiga, innamal muharram min dzalik, hanya saja yang diharamkan dari perkara-perkara tersebut. Yang diharamkan dari makanan, minuman, pakaian dan seterusnya, ma balagha haddal israf wal khuyala wal isti'la bidzalika 'alan nas. Yang diharamkan dari itu semua adalah yang sampai pada batasan israf, pada batasan berlebihan. Baik berlebihan di sini, berlebihan melampaui batas dari yang dibutuhkan tubuh, atau berlebihan di sini dia menggunakannya untuk perkara kemaksiatan, bukan pada perkara ketaatan kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Ini yang diharamkan, ma balagha hadzal israf, yang sampai kepada batasan israf berlebihan. Wal khuyala, dan sampai pada batasan sombong, ujub. Ketika dia mendapatkan nikmat-nikmat tersebut dengan ujub, sombong, maka ini dilarang. Wal isti'la atau isti'la, sama, merasa tinggi, takabur, sombong, bangga diri di hadapan manusia. Fahada muharram, maka ini haram hukumnya. Li'annahu khurujun an haddil ibahati ila sarf, karena dia telah keluar dari batasan yang boleh kepada batasan yang sarf, berlebihan. Qala ta'ala, Allah subhanahu wa ta'ala berfirman, wa kulu wa syarabu wa la tusrifu. Dalilnya firman Allah subhanahu wa ta'ala, wa kulu wa syarabu wa la tusrifu, dan makanlah dan minumlah dan jangan berlebihan. Makanlah silakan, minumlah silakan, dan jangan berlebihan. Berlebihan di sini baik berlebihan dari yang dibutuhkan tubuh, atau berlebihan di sini adalah melampaui dari batas makanan yang dihalalkan. Ketika seseorang minum khamar misalkan, ini sudah berlebihan karena telah melampaui batas dari yang dihalalkan. Fal ayatul karimatu abahatil akla. Ayat yang mulia ini membolehkan makan juga minum. Walam tahuddahu illa bisaraf, dan tidak membatasi, ayat ini tidak membatasi kehalalan makan dan minum kecuali adanya saraf, kecuali batasan saraf. Nah, apa itu saraf? Saraf mujawazatul haddil mubah, melampaui batas yang diperbolehkan. Makanlah dan minumlah, tapi ada batasannya. Wala tusrifu, jangan berlebihan. Nah, silahkan makan, minum dari makanan dan minuman yang halal. Wala tusrifu, dan jangan berlebihan. Jangan melampaui batas yang dibutuhkan tubuh, dan jangan melampaui batas makanan yang dihalalkan. Nah. Ar-Rabi'ah yang keempat. Qala Syekh Abdul Latif Al-Baghdadi, berkata Syekh Abdul Latif Al-Baghdadi, hadzal haditsu jami'un li fadaili tadbiril insan nafsah. Hadis ini mencakup keutamaan seseorang mengatur dirinya. Mengatur dirinya. Nah, mengatur makannya, mengatur minumnya dan yang berkaitan dengan dirinya. Wa fihi tadbirun au tadbiru masalihin nafsi wal jasadi fid dunya wal akhirah. Dan pada hadis ini terdapat apa? Naam, pengaturan terhadap kemaslahatan diri dan kemaslahatan jasad atau tubuh di dunia dan di akhirat. Hadis ini mengandung apa? Naam, faedah hendaknya seseorang mengatur dirinya dengan baik, memanage dirinya dengan baik, atau memanage kebutuhan naam yang dibutuhkan oleh dirinya dengan baik. Taib. Fa inna sarafa mudirrun bil jasad. Karena sesungguhnya as-saraf, berlebihan itu, mudirrun bil jasad. Sangat apa? Membahayakan jasad. Ketika berlebihan, ini akan membahayakan jasad. Ya. Ada contohnya? Banyak. Ya. Nah, makanan berlebihan, bahkan ya. Nah, penjelasan dokter ya menyatakan kebanyakan penyakit itu disebabkan karena apa? Makanan. Makanan yang berlebihan. Nah. Kebanyakan makanan yang mengandung protein menyebabkan apa namanya itu? Asam urat lah atau yang semisalnya. Kebanyakan makan daging, kolesterol, ya, ya, dan yang lainnya. Mudirun bil jasad, berbahaya juga bagi jasad. Sehingga agama ini naam taib mengatur ya, agar dalam makan dan minum itu tidak berlebihan. Wa mudirun bil ma'isyah, dan juga membahayakan ma'isyah, kehidupan. Ya. Nah, kalau berlebihan ya akan membahayakan maisha. Gaji cuma 1 juta sebulan. Makannya sop kambing terus, ya. Nah, habis, ya, bahkan menyisakan utang misalkan. Nah, membahayakan kehidupannya, maishahnya. Ya. Wa yaddi ilal itlaf, dan bisa membawa kepada itlaf. Kehancuran, naam, apa yang dimilikinya, ya, karena tidak bisa memanage harta yang dia miliki, ya. Akhirnya, naam, besar pasak daripada tiangnya, besar pengeluaran daripada pemasukan, karena tadi dia naam terlalu berlebihan dalam membelanjakan hartanya. Fayadurru binafs, sehingga berbahaya bagi jiwa. Ya, berbahaya bagi jiwa. Nah, kenapa berbahaya bagi jiwa? Idh kanat tabi'atan lil jasadi fi aktsaril ahwal. Karena jiwa itu mengikuti jasad pada mayoritas keadaan. Mayoritasnya, mayoritas keadaan, mayoritas situasi, jiwa itu mengikuti jasadnya. Nah, coba ketika orang naam hutang di sana sini misalkan karena sebab dia berlebihan dalam membelanjakan hartanya, ya. Nah, yang terjadi apa? Galau, ya. Nah, pusing, bingung mau kemana ini ya? Dikejar-kejar sama rentenir misalkan. Nah, atau yang semisalnya lah. Ya. Taib sehingga jiwanya galau kacau. Ya. Taib. Berbahaya bagi jiwa. Bahkan tidak mustahil kalau seorang bisa gila, ada ya. Nah, mencalonkan diri jadi apa, anggota dewan, habis-habisan dia hartanya habis, ternyata nggak kepilih, besoknya nggak pakai baju di jalan. Nah, jadi gila dia, stres ya. La haula wala quwata illa billah. Kemudian wal makhilatu tadurru bin nafsi hais taksibuhal ujub. Makhilah, kesombongan itu sangat berbahaya bagi jiwa. Nah, karena kesombongan itu buah daripada sikap ujub. Ditimbulkan karena ujub. Wa tadurru bil akhirah hais taksibul itsm, dan berbahaya. Nah, kesombongan itu apa? Berbahaya bagi seorang di akhirat. Nah, karena kesombongan itu akan menghasilkan dosa. Wabid dunia, dan juga berbahaya bagi seorang di dunia. Hais taksibul maqt minan nas, karena kesombongan itu apa? Menghasilkan na'am kemurkaan manusia. Menghasilkan kemurkaan manusia. Nah, intahaina, selesai kita dari penjelasan hadis. Na'am Amr bin Syu'aib an abihi an jaddih, ya, tentang salah satu taib adab-adab makan, minum, berpakaian dan membelanjakan harta. Nah, hadis ini membimbing kepada kita agar kita tidak berlebihan di dalam makan, minum, kemudian berpakaian dan juga dalam membelanjakan hartanya. Nah, barakallahu fikum. Naktafi bihadal miqdar, kita cukupkan sampai di sini. Nah, sehingga kitab Kitabul Jami' ini ya insyaallah ya, akan kita lanjutkan insyaallah ba'dal Id. Nah, ya. Sehingga dari malam kemarin ya, kita mulai atau kita bahas terus sampai Id nanti kitab tentang pembahasan Ramadan atau puasa Ramadan dan yang berkaitan dengannya. Nah, yang berkaitan dengannya tentang masalah itikaf, zakat, ya, Idul Fitri, nah, dan seterusnya. Nah, barakallahu fikum. Mudah-mudahan bermanfaat. Kurang lebihnya mohon maaf. Subhanakallah bihamdik. Ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaika.